disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man 'ala jariyatain hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Barang siapa yang mendidik dua anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka dakhaltu ana wa huwa, aku dan dia akan masuk ke surga seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Keutamaan mendidik anak-anak perempuan. Di saat banyak orang yang berpandangan bahwa mempunyai anak perempuan itu adalah sebuah kegagalan atau bahkan kelemahan. Dulu di masa jahiliyah, orang merasa malu ketika yang terlahir itu anak perempuan. Dan ternyata watak-watak jahiliyah ini masih ada. Tidak sedikit orang yang merasa minder ketika semua anak itu ternyata perempuan, gak ada yang laki-laki. Nabi SAW berikan jaminan, barang siapa yang mendidik dua anak perempuan dengan baik sampai dewasa, maka aku dan dia akan masuk ke surga seperti dua jari ini. Banyak riwayat-riwayat yang datang dari beliau soal keutamaan mendidik anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Disebutkan riwayat lain dalam Musannaf bin Abi Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man kana lahu ukhtan aw bintan fa ahsana ilaihima kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa saja yang punya dua saudari perempuan, aw ibnatani atau bintani, atau punya dua anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada keduanya, mengurusnya dengan baik, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, maka aku dan dia di surga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti dua jari ini, sambil mendekatkan jari telunjuknya yang kanan dan yang kiri. Ya. Nah. Disebutkan juga dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi dan Abu Darda, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banat, siapa yang punya tiga anak perempuan, aw thalathu akhawat, atau yang punya tiga saudara perempuan, aw bintan, atau yang punya dua anak perempuan, aw ukhtan, atau dua saudara perempuan, kemudian perlakuannya sangat baik terhadap mereka dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjaga mereka, falahul jannah, maka baginya surga. Ya, baginya surga. Nah, maka bersemangatlah untuk mendidik anak-anak perempuan. Jangan merasa minder, malu, ya. Yang lahir perempuan lagi. Justru patut untuk disyukuri, Allah membuka ladang amal bagi kita. Dan keutamaannya sangat besar. Jannah, surga, bahkan akan dekat dengan Nabi SAW majlisnya pada hari kiamat.